Kalimat La ilaha illallah adalah inti dari ajaran Islam. Ya. Artinya, ketika kalimat La ilaha illallah ini dituliskan, dinampakkan, apapun gaya khotnya, mau khot zaman Rasulullah ataupun mau khot modern, yang penting kalimatnya dibaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bang sekalian, tolong baca kalimat yang ada di topi saya. Apa bacaannya? Baik. Jika ada yang membaca kalimat yang ada di topi saya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu ciri orang itu bisa membaca. Baik. Apa sebutannya pada orang yang ketika saya suruh baca kalimat ini dia menjawab itu HTI? Sekali lagi. Apa sebutannya bagi orang ketika saya suruh baca? Corong baca ini. HTI. Kira-kira orang itu bisa baca apa tidak? Tidak. Berarti dia tidak bisa baca.